وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أين أبو زلفة؟ عندك يا أبو زلفة؟ Permasalahan khilafah dengan al-afdaliyah. Bagaimana penjelasannya? Antum hadir ta'lim terakhir? Al-khulafah ar-rasyidun. Al-arba. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baik. Sudah lihat bersama kita penjelasan yang berkaitan dengan urutan mereka dalam kekhilafahan dan urutan mereka dalam permasalahan keafdalan, keafdalannya, keutamaannya. Antum hadir pertemuan terakhir? Ah, bagaimana Abu Zulfa? Namin lagi Arifin. Ini tentang khilafah atau keutamaan? Khilafah. Baik. Nah, terus. Nah, masalah khilafah. Nah, Abu Miftah. Ah, fadhal ya Abu Miftah. Antum sepakat dengan Akh Arifin? Hah? Antum dengar dia kata Akh Arifin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada perbedaan dalam masalah khilafah, mana yang lebih utama, Utsman atau Ali? Begitu ya. Akh Arifin. Nah, mana yang lebih berhak, Utsman atau Ali? Ada khilaf. Ini katanya Akh Arifin. Antum sependapat dan sepakat? Hah? Antum hadir pertemuan terakhir? Hah? Enggak hadir. Lastawi ma'dud. Nah, Abu Dafa mawjudun huwa. Abu Dafa ada? Oh, sebelahnya. Nah, fadhal ya Abu Dafa. Antum hadir Abu Dafa? Permasalahan khilafah ini Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keutamaan khilafah. Antara Abu Bakar dan Umar? Dari apa? Naam ya Abu Rabbani. Nah, para ulama sepakat. Kalau kaitannya dengan kekhilafahan, urutannya seperti ini. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini sepakat. Kalau masalahnya urutnya khilafah, Abu Bakar yang paling berhak, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Taib, ahsanta. Kemudian nah, adapun pembahasan keutamaan afdoliyah, ya ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Nah, apakah Umar, apakah Utsman lebih afdal ataukah Ali? Nah, wasahih ayyuhuma afdal? Yang lebih sahih, yang rajih, yang benar. Utsman, nah. Sahih tertib il afdaliyah ketertib il khilafah. Urutan dalam mana yang lebih utama sama dengan urutan dalam permasalahan khilafah. Ketika permasalahan khilafah, para ulama sepakat bahwa Abu Bakar paling berhak sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, baru kemudian Ali. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepat, yang berkaitan dengan keutamaan, ya, itu pun sama urutannya dengan masalah khilaf. Walaupun ada khilaf, artinya dari sini kita mengetahui apa, mengapa kita perlu mengetahui hal ini, konsekuensinya apa. Nah, terkait dengan urutan khilafah ataupun afdaliyah ini. Atau apa hasil dari kita kemudian mengetahui hal ini? Siapa yang bisa menjawab? Abu Fawaz. Naam, ahsan. Naam, ahsan tabarakallah. Dari sini kita mengetahui apabila permasalahannya adalah siapa yang lebih utama dari Ali atau Utsman. Kalau ada yang berpendapat Ali lebih utama dari Utsman, maka ini tidak perlu kemudian orang ini dicela atau kemudian di tidak. Artinya para ulama terdahulu pun telah berselisih. Tetapi kalau permasalahannya ada yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak dari Utsman dalam permasalahan khilafah, maka orang ini dikatakan sebagai ahlul bidah, mubtadi'. Seperti itu. Mengapa? Karena para sahabat tidak ada yang memperselisihkan. Para salaf sepakat semuanya. Bahkan yang mengangkat atau yang menyetujui Utsman sebagai pengganti dari Umar bin Khattab itu pun Ali sendiri. Seperti itu. Paham tuh ya ikhwan? Nah, barakallahu fikum. Antum ya ikhwan, ana kasih satu resep. Bukan masalah murojaah. Sudah murojaah itu jelas, tapi sekarang gimana kira-kira ilmu din ini antum bisa menguasai? Nah, apa itu resepnya? Antum coba perhatikan. Kejadian-kejadian yang terjadi di seputaran kita, entah levelnya lokal ataupun nasional ataupun internasional, ya. Coba masing-masing dari kita ini luar biasa bisa minimalnya menanggapi dan menambahkan serta berkomentar kejadian di beberapa waktu yang lalu Gunung Dieng meletus, ada helikopter tim SAR jatuh. Hah? Sendiri ya? Antum dengar ini ya? Nah, dengar Pak Amir ya? Nah, coba. Yang biasanya ketika talim-talim gak bisa menjawab, mendengar hal seperti ini bisa memberi komen. Iya, seperti itu. Jadinya itu setelah habis dari memantau mudik di Semarang kemudian. Nah, apa? Kenapa hal-hal seperti ini bisa kemudian dipahami, kemudian tahu? Apa sebabnya? Ada ketertarikan. Ya kan? Ada ketertarikan terhadap berita ini. Ketika suatu berita, suatu info, antum tertarik. Nah, pencurian. Apalagi di sini kita ada bersama kita seorang komandan. Nah, wah, pencurian sapi di desa ini pelakunya dua orang. Loh, kok bisa apa? Kenal, Bang. Kalau ada kejadian kok bisa tahu? Penyebabnya itu antum taruh di ilmu agama. Seperti itu. Orang kalau tertarik bukan kuliah di bidang tertentu, tapi dia tertarik, luar biasa. Jadi orang gak kuliah, gak belajar secara resmi atau formal komputer, tapi asyik, asyik dia dengan komputer, menguasai. Nah, ada Ahnaf di sini? Gak ada Ahnaf. Nah, lulusan apa? Afan ya, nah sedikit, tapi ada maksud, maksudnya ingin menyampaikan kepada antum seperti itu. Satu hal, Ahnaf ini kalau gak lulusan SMA biasa atau STM atau kurang lebih lah. Asyik dengan apa? Matematika. Bukan khusus, tidak. Sampai bisa menulis, mecahkan rumus. Ini kalau ada Ahnaf ini rumus baru, asyik. Orang kalau sudah asyik, senang, tertarik, sama, sehingga kalau permasalahan-permasalahan seperti itu kita bisa menimpali, walaupun mungkin rinciannya tidak bisa kita sebutkan, tapi secara mujmal kita bisa paham, maka seharusnya ilmu agama. Nah, itu dia. Gimana caranya antum ini tertarik dengan ilmu agama, senang seperti itu. Nah, dan ana yakin kalau antum bisa seperti ini, enggak ada ceritanya antum enggak bisa, enggak ada. Sudah tabiatnya manusia, ketika tertarik, ketika asik, dia pasti mencari tahu, kemudian berusaha, itu. Itu tabiat manusia. Seperti itu. Makanya enggak ada ceritanya selama manusia normal itu orang bodoh. Yang ada itu orang malas. Kenapa malas? Enggak tertarik. Seperti itu. Maka ini penting. Kalau hal-hal yang tadi itu antum gak menguasai, gak ada efeknya sama sekali. Kalau ini antum gak menguasai, bisa keluar dari Shiratul Mustaqim. Ini berkaitan dengan khilaf tadi. Nah, ini kalau jawaban meleset, nah ini keluar dari manhaj, keluar dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Seperti itu. Nah, gitu Abu Musa. Antum termasuk orang yang paling update dalam berita-berita yang ada. Maka seharusnya update juga dalam. Nah, barakallahu fikum. Paham tanya ya, kawan? Jadikan ilmu agama ini asyik. Coba antum, kalau antum bisa menemukan keasikannya, khalas, luar biasa. Hal-hal yang antum bisa hilang. Man human la yasba'an. Dua orang yang enggak pernah puas. Talibul ilmu atau talibul dunia, seperti itu. Coba untuk berdagang itu kalau sudah asik, ada Abu Abbas di sini, asik sudah dapat untung. Talim di Al Furqan masih lagi datang nih banyak, asik. Nah, seperti itu. Ada bapak di sini? Enggak. Tapi ini misal ya, enggak me tidak insyaallah bapak insyaallah. Nah, wah yang kedua apa talibulin? Antum kalau sudah asyik dengan ilmu agama, faraid, ilmu faraid misalnya zakat atau bahkan akidah bahas, maka malas apalagi semuanya ditinggal, ingin cari apa jawabannya, mengapa seperti ini. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, sehingga antum ini atau kita lah, kita semua ya, anak juga ini buat diri yang pribadi juga. Perhatikanlah permasalahan ma'rifatul aulawiyat yang penting. Ma'rifatul aulawiyat, skala prioritas, mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus seperti itu. Baik. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, kita kemarin membahas sedikit tentang al-Khulafa ar-Rasyidun, kemudian di sini Imam As-Sabuni menjelaskan, wa yashhaduna wa yataqiduna anna afdala sahabat, anna afdala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Nah ini juga, ketika kita asyik dengan orang-orang ini, pasti kita akan tahu biografinya. Seperti itu. Nah, Umar siapa namanya Pak Amir? Ibn Khattab Abdullah. Nah, Umar Ibn Khattab. Pak Abang siapa namanya Ibn Khattab? Abdullah. Afwan ya, sebentar. Ini direkam ya. Nah, Umar bin Khattab siapa namanya? Indak Abu Luqman. Umar. Ya namanya Umar Pak Amir. Umar bin Khattab. Nah, anak enggak bertanya Abu Bakar Siddiq. Barakallahu fikum. Nah, ini ketika kita asyik dengan orang-orang pembesar Islam seperti ini. Nah, luar biasa. Memang intinya akhirnya permasalahan mahabbah ya, ikhwan. Masalah ketertarikan. Seperti itu. Tidak mengherankan Allah menjadikan patokan orang cinta kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lih, mengapa? Nah, sekedar pengakuan cinta banyak ya, orang laku cinta kepada Allah, mana buktinya? Nah itu intinya. Nah, mana buktinya sekarang? Mana buktinya kita ini tertarik dengan agama Islam, tertarik dengan ilmu? Nah, seperti itu. Nah. An hadis, para salaf mempersaksikan, meyakini bahwa sahabat yang terbaik itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan wa annahum hum al-khulafa ar-rasyidun alladzina dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafatahum bi qawlihi fi marah Sa'id ibn Jumhan an Safina, yang mereka yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam khilafahnya mereka dari apa-apa yang diriwayatkan Sa'id bin Jumhan an Safina. Safina ini maula Rasulullah alaihi salatu wasallam. Safina ini nama dari budak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Al khilafatu ba'di 30 sana." Kekhilafahan setelahku ada 30 tahun. Summa qala amsik khilafat Abi Bakar sanatan. Khilafahnya Abu Bakar 2 tahun. Lebih tepatnya lagi, karena ini hadis secara mujib, tidak bertentangan dengan waqi'. Secara tepatnya atau wakilnya realitanya 2 tahun 3 bulan. Wa Umar ashran, dan khilafahnya Umar ini 10 tahun. Atau kalau lebih dirinci lagi 10 tahun 6 bulan. Wa Utsman sintai wa ashrata, dan khilafahnya Utsman 12 tahun. Wa Ali sittan, dan khilafahnya Ali ini 6 tahun. Nanti akan kita jelaskan 6 tahun ini mengapa disebut 6 tahun padahal kenyataannya 4 tahun 9 bulan. Nah, kalau sudah 4 tahun 9 bulan berarti digenapkan ke 5 tahun. Baik, di sini disebutkan Abu Bakar 2 tahun. 2 tambah 10 berapa? Hah, 12. Tambah 12 berapa? 24. Ditambah 6 berapa? 30. Sekarang kita hitung bersama. 2 tahun 3 bulan. Ditambah 10 tahun 6 bulan. Hah? Tambah 12. 24. 9 bulan. Tambah 4 tahun 9 bulan. Nah, 29 6 bulan. Enam. 29 tahun 6 bulan. Ah, ini antum kok bisa 2 tahun 3 bulan. Coba yang 3 bulan ada yang nyatet ya. Ya. Yang bulan-bulan ada nyatet. 2 tahun 3 bulan. Nah, kemudian ditambah 10 tahun 6 bulan. 2 tambah 10. Ditambah 12. Sebentar, bulan-bulannya singkirkan dulu bulan-bulannya. 24. Ditambah 4 tahun 9 bulan. Berarti 4 tahun. Berapa? 28. Tadi ditambah 3 bulan, tambah 6, tambah 9. Hah? 18 bulan, berarti 1,5 tahun. Ditambah yang tadi berapa? 28 tambah 1,5 berapa? 29. Setengah tahun. Hasan ibn Ali ibn Abi Talib memegang khilafah setelah peninggalnya bapaknya, yaitu Ali ibn Abi Talib, selama 6 bulan sebelum menyerahkan kekhilafahan kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, sehingga genap 30 tahun. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak mengherankan Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika bersabda, wa mayantiqu anil hawa, tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, wahyu dari Allah, al-khilafah ba'di salatuna sana. Benar. Ada apa yang disebutkan di sini? Abu Bakar 2 tahun, Umar 10, Utsman 12, Ali 6 tahun. Ini sifatnya apa? Mujmal. Nah, seperti itu. Yang mujmal tidak bertentangan dengan mufassal, artinya yang dirinci. Seperti itu, barakallahu fikum. Sehingga tadi itu rincian dari masing-masing berapa lama mereka memegang tampuk pimpinan. Jadi Ali memegang khilafah itu digabung dengan Hasan karena Ali dan Hasan mulhaq, artinya teranggap satu darah dengan bapaknya. Seperti itu. Wa ba'da inqida'i ayyamihim 'adal amri aw 'adal amru ila al-malik al-'adud 'ala ma akhbara anhu ar-rasul alaihi salatu wassalam. setelah 30 tahun maka kembali kepada sistem kerajaan. Dan Ar-Rasul alaihissalatu wassalam tidak mengingkari hal ini. Sidir-sidir kita mengatakan bahwa sistem kerajaan termasuk sistem yang dibenarkan dalam pemerintahan Islam. Nah, dan kalau antum perhatikan bagaimana sistem kerajaan ini dibanding sistem-sistem yang lainnya, ini secara umum kalau antum perhatikan negara-negara dengan sistem kerajaan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kerajaan atau negara-negara dengan sistem selain kerajaan. Tidak mengherankan banyak dari orang-orang kafir tidak menginginkan adanya sistem kerajaan berdiri di negeri-negeri Islam. Nah, kalau kita perhatikan negeri-negeri Islam yang memakai sistem kerajaan secara umum, mungkin ada 1-2 perkecualian, tapi secara umum rata-rata mayoritas kehidupannya lebih makmur dibandingkan yang sistem lainnya, republik, demokrasi, liberal, dan yang lainnya. Nah, antum lihat. Dalam kondisi pada hakikatnya, mau dibilang sumber daya alam, kaya, dan lain-lain sama. Negeri Irak ataupun Yaman, Mesir, dan yang lainnya. Ini pada hakikatnya sumber daya pun sama. Tapi mengapa kondisi kemakmuran negaranya, keamanan ini jauh dengan sistem negara yang mengat negara kerajaan seperti itu? Antum perhatikan sekarang. Wah, dalam kondisi negara-negara kafir pun sampai sekarang mereka yang memiliki sistem kerajaan berusaha dipertahankan. Seperti Inggris dengan sistem kerajaannya tidak dihapus. Jepang, sistem kerajaannya, Thailand, sistem kerajaan, dan negara-negara Eropa yang lainnya banyak, Belgia, dan yang lain. Nah, sehingga sistem kerajaan, karena sebagian mencela, terkhusus Bani Umayyah, yang dimulai dengan Muawiyah, katakan sistem kerajaan tidak sesuai dengan khilafah yang diinginkan Rasulullah SAW dengan cara. Nah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mencela? Hadis ini ingin menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengkhabarkan setelah khilafah akan ada kerajaan seperti itu. Nah, bukan kemudian sistem ini tercela, tidak. Barakallahu fikum. Wa yusbitu ashabul hadith khilafat Abi Bakar ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabah wa ittifaqihim alaihi wa qawluhum qatibah. Dan ashabul hadith menetapkan khilafat Abu Bakar sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kesepakatan para sahabat, dan mereka pendapatnya sama bahwa radiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinina faradinahu li dunyana. Rasulullah alaihi salatu wasallam ridha kepada Abu Bakar dalam urusan perkara agama kami, kata para sahabat. Ya tentunya kami ridha untuk kemudian menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin kami dalam urusan dunia. Maksudnya apa? Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau sakit, siapa yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau dalam urusan agama, memimpin sholat? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, yang namanya kisahnya antum paham? Sebagian Aisyah radhiyallahu anha enggak ingin bapaknya ini nanti kalau terjadi sesuatu akhirnya masyarakat beranggapan buruk, menganggap sial. Sepeninggal Rasulullah SAW, orang besar ada sesuatu, biasanya yang kena ya yang disalahkan orang berikutnya, pengganti berikutnya. Makanya kata Abu Bakar, kata Aisyah radhiyallahu anha, innahu idza qama maqamat lam yasmi al-musallin libukaihi. Kalau menduduki kedudukanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ini enggak bisa memperdengarkan para makmum. Nah, artinya Abu Bakar ini gampang menangis. Rajulun baka, mudah menangis. jangan enggak dengar nanti salat nangis, makmumnya enggak bisa dengar, enggak bisa khusyuk. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam paham, enggak perintah Abu Bakar. Muru Abu Bakar fali salib binas. Datang lagi Aisyah. Lewat lain sampai datang Aisyah kepada Hafsah. Nah, wah Hafsah enggak tahu maksud dari Aisyah. Nah, akhirnya Aisyah minta tolong kepada Hafsah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menyebutkan itu, inna kunna la antunna sahibu Yusuf. Nah, kalian memang seperti perempuan-perempuannya di zaman Yusuf. Abu Hafsah tadi seperti marah kepada Aisyah. Biasa, biasa perempuan. Nah, sampai tidak mau seperti itu. Nah, syahidnya di sini Rasulullah SAW ridha kepada Abu Bakar untuk memimpin urusan agama mereka, para sahabat. Makanya kata sahabat, mengapa kami tidak ridha untuk kemudian Abu Bakar menjadi pemimpin kita dalam urusan dunia? Khilafah. Yani annahu istakhlafahu fi iqamati shalawat al-mafrudah bin-nas ayyam maradihi wa hiya bi. Maksudnya, Rasulullah SAW menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin untuk memimpin salat di hari-hari ketika beliau alaihi salatu wasallam sakit, dan salat permasalahan dari agama. Maka kami pun ridho kepada Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam urusan dunia kami. Karena sudah menjadi seorang pemimpin, urusannya dunia, artinya semua. Segala ekonomi, politik, jihad, yang lain. Wa qauluhum qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman dallazi yu'akhiru. Ar-Rasul alaihi wasallam sudah menjadikan engkau dimajukan, artinya didahulukan. Siapa yang kemudian akan berusaha menarik engkau? Wa aradu annahu sallallahu alaihi wasallam qaddamaka fi shalah, yaitu Ar-Rasul alaihi wasallam sudah menjadikan Abu Bakar maju untuk memimpin salat. Ayyam maradihi, ketika Rasulullah SAW sakit. Fasallayna wara'at bi amrihi. Kata sahabat, kami salat di belakang kau wahai Abu Bakar dengan perintah Rasulullah SAW. Faman dalladhi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iya. Siapa yang berani untuk kemudian memundurkan kau, narik lagi setelah Rasulullah SAW memajukan Abu Bakar? Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam fi sya'ni Abi, Abi Bakr fi hali hayatihi bima yubayyinu lis-sahaba annahu ahaqqun nas bil khilafah ba'dahu. Ikhtalaf ulama. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempat membicarakan tentang perkara Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Artinya ada isyarat-isyarat menjelaskan bahwa Abu Bakar menjadi pengganti. Nah, untuk menjelaskan kepada sahabat bahwa beliau adalah orang yang lebih berhak sepeninggal Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin khilafah. Para ulama berselisih, apakah Abu Bakar diangkat oleh Rasulullah SAW dengan nas sharih atau dengan isyarat? Alas sahih tidak ada nas sharih bahwa Rasulullah SAW mengangkat Abu Bakar, tapi jelas isyarat-isyarat yang kuat, korina-korina yang kuat dari beberapa hadis yang beliau sebutkan kepada para sahabatnya, di antara hadis yang tadi. Ketika Abu Bakar, ketika beliau sakit, kemudian menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin salatnya. Falidhalika ittafaku alaihi wajtama'u. Maka atas dasar ini mereka para sahabat sepakat di atas Abu Bakar. Fantafa'u bimakanihi wallah. Wartafau bihi wa azzu wa alau bisababi hatta qala Abu Hurairah wallahi alladhi la ilaha illahu laula anna Abu Bakr ustukhlifa lama ubidallah. Makanya kata di mualif di sini, maka besar ini ketika para sahabat sepakat mengatakan Abu Bakar, maka mereka mendapatkan manfaatnya dengan sebab kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah, terangkat derajatnya, mereka menjadi mulia. Nah, sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan, demi Allah yang tiada zat yang berhak diibadai kecuali Dia, kalau bukan karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, maka Allah tidak akan disembah lagi. Kita mengetahui bagaimana Abu Bakar memerangi siapa? Ashabu Riddah. Orang-orang yang menolak zakat, yang kemudian murtad, peninggalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini mauqif yang luar biasa. Seorang Abu Bakar yang layyinul janib, lemah lembut. Abu Bakar ini tabiatnya lemah lembut. Lin, janibul linnya kuat. Berbeda dengan Umar. Umar bin Khattab, tabiatnya syiddah. Tapi syiddah yang terarah. Abu Bakar pun lin yang terarah. Lihat, ketika kondisi yang dibutuhkan untuk syiddah, bisa. Umar malah yang lebih khawatir. Abu Bakar mengatakan, wallahi, lau mana'uni iqalan kanu atau li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum. Demi Allah, kalau seandainya mereka tidak mau menyerahkan kepada aku iqal zakat berbentuk iqal, ini artinya sebagai kiasan, sedikit saja zakat yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang mereka tidak mau bayar zakat, aku akan perangi mereka. Nah, ini syiddah, ketegasan. Wa Umar, bukankah mereka mengatakan la ilaha illallah? Terus Umar seperti Abu Bakar kemudian bertahan sampai akhirnya Umar mengatakan, wallahi la ra'aitu annallaha qad syaraha sadra. Sungguhnya aku melihat Allah memang benar-benar membuka dada engkau ya Abu Bakar. Ya memang Allah berikan taufik kepada Abu Bakar. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tabiat ini biasa. Orang ada yang lemah lembut, orang ada yang sikap keras. Nah, tetapi kalau ada urusannya dengan urusan agama, tabiat ini diarahkan, jangan dihilangkan. Orang sifatnya keras, arahkan pada yang keras. Ketika memang butuh untuk lembut, berbuat lembutlah. Orang yang sifatnya lembut, lemah tampaknya ya, tapi kalau berbuat teguh benar-benar dengan agama, khalas ketika dibutuhkan ketegasan. Jangankan melawan atau memerangi orang. Nah, ini banyak di antara kita enggak ada. Dengan anak lemah, dengan istri lemah. Nah, apalagi dengan umat, dengan keluarga lemah. Awalnya karena kasihan, tapi lama-lama diinjit. Nah, perempuan hati-hati. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna kunna la sahibu Yusuf. Kalian ini seperti perempuan-perempuan Yusuf. Nah, fitnah perempuan. Adhaba lilubbi rajulin hazim. Ini perempuan. Rajul hazim, seorang yang luar biasa laki-laki ini, kena perempuan bisa hilang akalnya. Nah, ini hati-hati. Jangan terbawa fitnahnya perempuan. Oh, nah ini info-info dari istri-istri kita ini betul-betul disaring. Diperhatikan masukan-masukan dari istri yang bagus kita terima, tapi hati-hati. Namanya perempuan, setengah akal dan setengah agama. Jangan kemudian apa-apa yang dibawa oleh istri kita kemudian kita benarkan untuk kemudian kita pegang. Nah, barakallahu fikum. Qawwam, jadi laki-laki itu qawwam. Pemimpin. Tapi pemimpin yang bijak. Seperti itu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di saat dibutuhkan keras, tegas, selesai, enggak ada tawar-menawar. Siapa Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang Sofia, inna gada gada, dan berarti yang disebutkan inna hakasira ya Rasulullah SAW. Sebenarnya Sofia ini seperti ini, cemburu. Nah, kemudian dikatakan, kok Sofia ini pendek orang. Nah, kata Rasulullah SAW, nah, lau lakot kulti kalimatan, lau muzijat bimail bahar, lama sejatun. Sungguh kau telah mengucapkan suatu kalimat, kalau dicampur dengan air laut, tercampur itu air laut, akhirnya menjadi polusi, terpolusi, keras seperti itu. Tapi di saat memang lembut dan yang lainnya, akhirnya tetap sikap lembut, lemah lembut. Nah, barulah itu. Ana masih belum bisa poligami kenapa? Istri anda berat apa? Ini misal. Karena banyak. Kalau takut enggak adil enggak apa-apa. Tapi kalau takut sama istri, barakallahu fikum. Kita ini orang laki-laki pemimpin. Baik, hal muhim ala sahih bahwa tidak ada nas sharih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar, tapi hadis-hadis yang menunjukkan isyarat-isyarat banyak, qarinah-qarinah yang kuat. Walamma qila lahu muh ya Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah mengatakan seperti tadi, kemudian dikatakan diam ya Abu Hurairah, artinya benar ini omongan kamu, seperti ini ya. Kalau enggak ada Abu Bakar, Allah tidak akan disembah lagi. Itu. Akhirnya Abu Bakar, Abu Hurairah mengatakan, "Matakul. Aqama hujja ala sihhati qawlihi, fasaddaqu fihi wa aqarru bihi." Nah, apa yang kau katakan? Sudah jelas tegak hujjah. Atas kebenaran ucapan ini. Seperti itu. Dan mereka para sahabat mempercayai Abu Bakar. Makanya Allah tolong agamanya dengan dua orang. Abu Bakar di zaman Riddah, wa Ahmad bin Hanbal di zaman Mihnah. Nah, ya tentunya Allah Maha berkehendak, tapi kita perlu pahami maksud dari para ulama, kalau bukan karena Abu Bakar Allah tidak akan disembah, ini maksudnya dengan sebab Abu Bakar ini tegak agama Islam. Yang kalau seandainya Abu Bakar tidak berbuat seperti ini atau tidak ada Abu Bakar, Allah artinya memiliki kehendak yang lain. Wow. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau disampaikan? Barakallahu fikum. Dipersilakan. Diingat ini ya. Nanti ada tanya. Ini untuk jadikan asyik. Kalau ditanya nanti tidak bisa, berarti antum masih belum asyik. Masih belum tertarik dari antum. Nah. Nah, faddal Abu Hisham. Abu Bakar, mengapa meriwayatkan hadis sedikit yang sampai kepada kita? Kita katakan bahwa Abu Bakar orang yang paling banyak mengetahui hadis dari Rasulullah SAW. Tapi mengapa termasuk yang paling sedikit yang sampai kepada hadisnya sedikit? Abu Bakar meninggal mutaqaddim, belum sempat para tabi'in banyak meriwayatkan, sudah meninggal dahulu karena hidup setelah Rasulullah SAW hanya 2 tahun. Seperti itu. Berbeda dengan Anas bin Malik, berbeda dengan Abu Hurairah, berbeda dengan Aisyah dan yang lainnya bertahun-tahun. Nah, sehingga itu salah satu jawaban mengapa hadis Abu Bakar, dalam kondisi Abu Bakar itu orang yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Berarti paling banyak hidupnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Tapi kenapa yang sampai kepada kita sedikit? Jawabannya seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Khalas. Tafadhal ya Abi. Kenapa yang paling lama Utsman? Wah, ini Abu Bakar kenapa 2 tahun? Nah, ya sudah, setelah itu meninggal. Umar 10 tahun meninggal, dibunuh. Nah, Utsman mimpin, ya dibunuh 12 tahun. Ali memimpin, ya 4 tahun, ya sudah takdir. Nah, ya karena meninggal semua. Enggak ada yang mengundurkan diri atau apa. Nah, wah ini penting deh, ikhwan. Dalam Islam, ketika seorang diberi tanggung jawab, tidak ada ceritanya mundur dari tanggung jawab. Nah, ini budayanya orang Barat. Nah, ketika keliru atau gagal, wah sejak awal memang keliru mereka. Kalau Islam menganjurkan, tidak boleh meminta jabatan, tidak boleh meminta apa namanya kedudukan. Nah, mereka meminta kedudukan. Ya, enggak heran ketika gagal, yang lain mengundurkan diri. Wah, ini dan ini dipuji-puji oleh orang-orang. Oh, itu masya Allah punya rasa malu. Nah, seperti ini. Islam juga seperti itu. Jabatan, dudukan jangan diminta dalam bentuk apa saja. Tapi harus diserahkan amanah tersebut. Ah, ini pegang. Seperti itu. Makanya Utsman tak bertahan. Tidak mau menyerahkan kepemimpinannya kepada mereka orang Khawarij. Walaupun sudah lumayan kondisinya guncang ketika itu. Nah, ini Islam. Sehingga apabila kita diserai tugas, diserai amanah tanggung jawab, ada yang punya mental anak Ustaz gak mampu, anak bismillah. Nah, kalau kita diserai amanah tanpa minta, itu Allah yang akan membantu kita. Seperti itu. Tapi kalau kita meminta, Allah berat pasti itu. Barakallahu fikum. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.